pun pasti kau lakukan demi anakmu yang kau sayang. Kebahagiaan dan keberkahan Tuhan. Amin. Lagu ini juga saya persembahkan untuk ibu saya yang hadir malam hari ini. I love you, Bunda. Doamu kau sertakan. Yes.